Walhamdulillah bi ni'matillah jalla wa ala wa bi tawfiqihi pada subuh yang berbahagia ini kita kembali bermuzakarah wal munasahah untuk saling mengingatkan, saling memberi nasihat karena peringatan dan nasihat itu bermanfaat bagi kaum muslimin, mukminin. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Maka pada subuh yang berbahagia ini saya mengingatkan dan menasihatkan kepada diri saya dan kepada antum sekalian. Yang pertama, untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan wasiat orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." An ittaqullah. Sungguh kami mewasiatkan orang-orang sebelum kalian dan atas kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebaik-baik bekal yang menjadi modal bagi kita semua fi hadhil hayatid dunya, terlebih-lebih wa fi hayatil akhirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian dengan sebaik-baik bekal, karena sebaik-baik bekal adalah taqwallah. Maka ini yang pertama, untuk senantiasa kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perwujudan takwa, dan bahkan merupakan inti daripada takwa Allah, adalah ikhlasun niyah. Meluruskan dan membenarkan niat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama kita selalu memulai di dalam wasiat dan nasihat-nasihat mereka dengan ikhlasun niyah, meluruskan dan membenarkan niat kita semua di dalam beribadah, di dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, terlepas dari berbagai syawaib syirkiyah, syawaib bid'iyah, dan selainnya dari noda-noda syirik, noda-noda bid'ah. Naam, dan selainnya. Akan tetapi senantiasa menjaga kemurnian niat ini. Oleh karena itu, kita mengetahui para a'immah kita selalu mengawali nasihat dan wasiat mereka, bahkan tulisan-tulisan mereka, karangan-karangan mereka, dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengawali kitab sahihnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Juga Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengawali kitabnya Umdatul Ahkam dengan hadis innamal a'malu binniyat. Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam dua kitabnya Syarhus Sunnah dan kitab Masabihus Sunnah mengawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan juga di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah mengawali dengan hadis innamal a'malu binniyat, yang menekankan kepada kita semua betapa pentingnya dan prinsipnya meluruskan niat ini. Bahkan dia merupakan asas dari segala amalan-amalan kita. Pondasinya segala ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan dengan an-niyah. Lurusnya niat, ikhlasnya niat semata-mata menginginkan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan menginginkan apa yang ada di sisi makhluk, di sisi manusia, dari puji-pujian, sanjungan, pemberian dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini yang pertama yang dilongo oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melihat perwujudan amalan kalian yang nampak. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum." Bukanlah yang memberi pahala di sisi Allah adalah daging-daging sesembelihan kalian atau aliran-aliran darah hewan kurban kalian. Tetapi yang memberi pahala di sisi Allah adalah takwa kalian, yaitu sifat pengorbanan, keikhlasan, niat kalian. Itu yang pertama dilongo oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga akan menjadi landasan untuk diterimanya amalan kurban kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat pada rupa-rupa kalian. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Di dalam dada-dada kalian. Itu yang pertama. Oleh karena itu, ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah senantiasa kita semua muhasabah, saling mengintrospeksi, saling mengingatkan, saling mewasiatkan, menasihatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meluruskan niat-niat ini. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan pula kepada kita semua di antara zikir yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, zikir fis sabah wal masa, yaitu mengucapkan asbahtu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyyina Muhammad wa ala millati abina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala dinina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Naam, ini diantara zikir yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki waktu subuh, kita membaca zikir ini. Kita memasuki di waktu petang, kita membaca zikir ini. Sehingga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keikhlasan kita semua. Dan kemurnian agama kita, fitrah kita. Sampai kita bertemu, berjumpa kepada Allah azza wa jalla. Di atas keikhlasan, di atas fitrah kesucian tersebut. Naam. Di waktu sore kita menyatakan amsaitu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, kita semua di atas fitrah Islam, bahkan seluruh makhluk ini di atas fitrah Islam, yakni fitratul tauhid yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا فِتْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Tegakkan wajahmu kepada agama yang lurus murni ini. Agama yang lurus, agama yang murni. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Yang engkau tidak dapati pada dasarnya, pada asalnya, perubahan pada penciptaan fitrah tersebut. Itulah agama yang kokoh, agama yang kuat. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dari musyrikin, kafirin, munafikin, bahkan dari kaum muslimin yang KTP-KTP mereka Islam, muslim. Kebanyakan mereka tidak mengetahui fitrah kesucian yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada diri mereka. Nah, sehingga mereka menodainya dengan kesyirikan-kesyirikan. Nah, syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Mereka menodai dan mengotori fitrah tersebut. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia ini di atas fitrah. Maka selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan, membaca zikir tersebut. Nah, asbahtu ala fitratil Islam, amsaitu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, di atas kalimat yang ikhlas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang menunjukkan pada makna ayat yang telah kita sebutkan. Kata beliau, yuladu bani Adam alal fitrah, fa abawaihi yumajjisanihi au yunassiranihi au yuhawwidan. Dilahirkan seluruh bani Adam ini di atas fitrah kesucian. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia bergeser dari fitrah tersebut menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasara. Nah, yang para ulama menyatakan seandainya manusia yang lahir di muka bumi ini dibiarkan, tidak ada yang mempengaruhi dia dari sebab-sebab, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh teman. Nah, maka dia akan berada di atas kalimat ikhlas, di atas fitrah kesucian ini. Nah, akan tetapi pergeseran itu terjadi karena sebab-sebab yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hikmah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu melalui godaan dan tipu daya syaitan, iblis dan bala tentaranya. Nah, yang menggeserkan fitrah kesucian itu kepada syirik, kepada bid'ah, kepada maksiat dan lain sebagainya. Nah, asbahtu ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Kita selalu menjaga dan berupaya nah kemurnian agama kita, keikhlasan niat-niat kita, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah, perjumpaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa yang paling baik dari orang-orang yang menyerahkan wajahnya, mengislamkan wajahnya, semurni-murninya hanya untuk Allah, dan dia beramal dengan amalan-amalan saleh, wa huwa muhsin. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ala dinina wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki waktu subuh atau waktu petang, semoga kita senantiasa berada di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dinul Islam. Nah, dan wa ala millati abina Ibrahim, dan di atas millah ayah kita Ibrahim alaihissalam, yang millah beliau adalah hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Yang lurus, yang murni, yang tidak termasuk dalam golongan musyrikin. Nah, yang menunjukkan kepada kita semua bahwa seluruh para anbiya itu menyeru dan berdakwah kepada kemurnian Islam ini. Nah, mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama ikhwani fillah azzakumullah. Kemudian yang kedua, di antara perwujudan takwa Allah selain daripada menjaga kemurnian keikhlasan dinul Islam ini, agama kita. Naam. Adalah menjaga kemurnian sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dengan semaksimal mungkin kita berupaya mencocokkan, menerapkan, menghidupkan seluruh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, tidak akan mungkin kita menegakkan yang besar kalau kita tidak memulai dari yang kecil. Nah, yang saya maksud kalimat kecil di sini adalah yang kebanyakan manusia menganggap itu sebagai perkara yang biasa, perkara yang kecil, perkara yang remeh. Yang pada hakikatnya di dalam dinul Islam ini tidak ada perkara yang kecil, tidak ada perkara yang remeh. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada perkara yang kecil, yang remeh. Nah, semuanya besar. Oleh karena itu, kita selalu berupaya dan berupaya mencocokkan amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dalam segala aspek, di dalam berta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong di atas kebaikan dan bertakwa kepada Allah, seperti mendirikan pondok pesantren, mendirikan sekolah, mendirikan tahfidzul Quran, semua semaksimal mungkin kita berupaya dan berupaya mencocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bermusyawarah, yang salah diluruskan, yang kurang ditambah disempurnakan. Ini namanya tanasuh, tarabut. Saling mengikat satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jangan diam. Nah, kalau ada suatu kemungkaran yang dianggap itu remeh kecil, jangan diam. Bermusyawarah. Sampaikan, nasihatkan dengan cara yang baik. Dengan cara musyawarah. Nah, apalagi hidup berjamaah itu membutuhkan tanasuh, tarabut yang kuat. Hidup dengan banyak orang ini tidak mudah. Di sana kita akan temukan berbagai perbedaan tabiat satu dengan yang lainnya. Perbedaan karakter, pembawaan, kadang-kadang berbeda pola cara berpikirnya. Maka semua itu bisa disatukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, untuk saling munasah, saling musyawarah. Naam, satu dengan yang lainnya. Ini tariqah Ahlus Sunnati wal Jamaah, tariqah Salafun Salih. Naam, dari sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar, ikutan yang baik. Naam, ikhwani fi din, azzakumullah. Kita mengetahui bagaimana para asatidzah kita, alhamdulillah wa jazahumullah khairan, dalam upaya dan upaya menyampaikan nasihat-nasihat ini kepada saudara-saudaranya di berbagai wilayah di Indonesia ini. Dalam perkara yang kelihatannya kecil atau dianggap remeh, tapi sesungguhnya itu adalah prinsip, bahkan merupakan sumber yang akan mencetak generasi-generasi Islam Sunni ke depan, yaitu sistem tarbiyah yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita di berbagai wilayah di Indonesia ini, yaitu sekolah-sekolah, pesantren-pesantren tahfidzul Quran. Nah, sebagian dari saudara-saudara kita tergelincir dalam perwujudan tarbiyah di sekolah-sekolah yang diadakan. Nah, akhirnya bermudah-mudah sampai mengambil kitab-kitab, kurikulum-kurikulum rujukannya dari awam yang bergambar dan lain sebagainya. Bahkan padanya ada gambar pura dari agama Hindu atau Buddha ditampilkan pada anak-anak didik kita. Nah, juga susah payah kita menerapkan akidah tauhid, kemurnian ibadah yang benar, tiba-tiba di dalam ujian-ujian anak-anak kita disodorkan, nah, materi syirkiyah, kesyirikan. Nah, saya sendiri membaca pertanyaan itu dalam ujian anak-anak kita, diberi pertanyaan yang merupakan pedoman hidup kita, pedoman hidup di negara Republik Indonesia ini. A, Undang-Undang 45. B, Pancasila. C, GBHN. Tidak ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini semua para asatidah kita lalai dan ghaflah, menganggap biasa hal yang seperti ini. Nah, akhirnya anak-anak kita dibebaskan. Bahkan dibawa ujian bersama di tempat yang ikhtilaf. Di sekolah umum, duduk bersama awam, ikhtilaf campur baur. Anak yang sudah besar-besar, yang sudah mendekati baligh. Nah, ini semua kelalaian dan kekeliruan di dalam mewujudkan tarbiyah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak terasa barokah Allah sedikit-sedikit tercabut. Nah, tidak terasa ikhwani fiddin azzakumullah, berkahnya ilmu itu hilang sedikit-sedikit. Bukti yang hal tersebut mulai bergeser. Yang niat awalnya tadi untuk ikhlas karena Allah untuk mencetak generasi muwahhidin, sunniyin, mulai perhatiannya bergeser kepada mengutamakan yang penting bagaimana fasilitas itu lengkap dan tatawur, berkembang. Gedungnya demikian dan demikian. Sudah ini yang menjadi perhatian yang lebih berat. Bukan lagi pada niat yang pertama tadi. Itu tidak terasa. Dan itu adalah syaitan. Nah, maka walhamdulillah sekian tahun saudara-saudara kita salafiyin nah menjalankan sistem tarbiyah yang seperti itu. Banyak di pesantren-pesantren mereka. Dengan nasihat para asatidah kita. Dengan upaya para asatidah kita. Untuk menjernihkan sistem tarbiyah dakwah salafiyah ini, sunniyah ini. Nah, mereka meminta fatwa kepada para masyayikh, para ulama kita. Dan antum tahu semua, ikhwani fillah azzakumullah. Sunnah ini diremehkan. Nah, secara sengaja atau tidak sengaja oleh Dzulqarnain. Nah, coba lihat. Saya wallahi entah apakah fitrah saya yang rusak ataukah memang para ustaz-ustaz di bajik rupa ini di Pondok Dzulqarnain ini sudah lalai dan kurang perhatian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyaksikan langsung anak-anak SD yang ada di bajik rupa Pondok As-Sunnah. As-Sunnah namanya, iya. Anak-anaknya isbal-isbal, pakaian merah putih. Sekolah SD umum seperti yang dijalankan oleh umumnya awamnya kaum muslimin dan muslimat di negeri kita ini. Merah putih, saya melihat dengan kedua mata saya. Dan rata-rata anak-anak SD ini isbal. Saya saksikan. Ini kamu Rabbi. Coba bedakan ya ikhwan. Dari permasalahan yang kecil seperti ini sudah bisa kita nilai. Bagaimana perhatian dan semangat terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi saya sendiri mengingatkan. Ketika beliau berkunjung di Kendari saya sampaikan. Kepada beliau. Dzulqarnain. Tentang pakaian merah putih. Yang mengesankan kita ini awam ya ustaz. Tidak ada beda dengan sekolah-sekolah umum. Kita ini ahlus sunnah punya tamayyuz. Punya sifat pembeda. Antara al-haq, antara ahlul ilm dengan ahlul jahal. Antara ahlul batil dan ahlul haq. Antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Kita punya sifat tamayyuz wal mufasalah. Upaya pemisahan diri. Membedakan diri dengan awamun nas. Kalau kita sendiri sudah seperti itu, bagaimana kita mau berdakwah di luar? Nah, ya selalu ada jawaban. Nah, itu perkara yang mubah, perkara yang boleh, demikian-demikian. Baik, kalaupun perkara yang boleh, tempuh yang lebih afdal, yang lebih utama. Nah, apa susahnya mengingatkan kepada memberitahu pada kedua orang tua? Nah, orang tua wali santri bahwa sebaiknya berpakaian pakaian ini, gamis. Iya kan? Atau jubah. Malas insyaallah orang tua awam itu bangga. Dengan anaknya yang masih kecil tapi sudah berpakaian sunnah. Berpakaian islami. Apa susahnya untuk mengatakan pada kedua orang tua. Tolong anaknya kalau ke sekolah celananya diangkat di atas mata kaki. Susah enggak? Fitnah enggak? Wallahi tidak ada fitnah. Tidak ada susah. Ini semua kelalaian, ghaflah. Nah, bukan sifat-sifat murabbi. Nah, sifat-sifat murabbi da'i ila Allah, dia sendiri terlebih dahulu yang mengamalkannya sampai dalam perkara yang sekecil apapun. Dia terlebih dulu mengamalkan, baru kemudian bisa mengamalkan yang lebih besar dan menyampaikan kepada orang lain. Kalau di dalam sendiri kocar-kacir, nah, penampilan yang sudah demikian tidak sunnah, bagaimana orang lain, bagaimana kita bisa mendakwakan pada yang lain? Nah, demikian pula menguatkan dan menjadi mufti terhadap ustadz-ustadz di Grenjeng. Nah, Pondok Al-Madinah yang menerapkan kurikulum-kurikulum awam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, buku kurikulum di depannya ada gambar hura. Apa? Hura ya? Hah? Candi Borobudur. Punyanya musyrikin. Nah, inikah seorang murabbi da'i? Nah, kemudian setelah itu ketika dikritik oleh para asatidah, sombong, tidak mau menerima, mencari alasan demikian-demikian. Sampai kemudian juga berdalil di depan masyayikh. Nah, bahkan berdusta, na'udzubillah min dzalik, di depan Syekh Abdullah Al-Bukhari, bahwa kurikulum mereka, mereka buat sendiri demikian-demikian. Nah, sudah tidak diberlakukan lagi kurikulum yang dulu, padahal masih tetap berlaku. Dibohongi Syekh Abdullah Al-Bukhari. Akhirnya persiapan untuk bertemu Syekh Abdullah Al-Bukhari, segera orangnya disuruh untuk mencetak cepat buku kurikulum yang mereka buat sendiri supaya disampaikan di depan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kadzabun haula. Jauhari Na'im. Nah, kalau antum mau mengetahui hal ini, silahkan membaca tulisan yang telah disebarkan di WhatsApp oleh Ustadz kita, Ustadz Mukhtar. Nah, Ustadz Ibn Hafidhahullah Ta'ala. Nah, beliau mengetahui persis bagaimana kedustaan mereka ini, ustadz-ustadz yang ada di Al-Madinah. Nah, ini didukung oleh Dzulqarnain. Dalam pertemuan asatidah, antum bisa dengarkan kaset Ustadz Luqman Ba'abdu Hafidhahullah. Nah, ketika Syekh Abdullah Bukhari menganjurkan pada seluruh ustadz salafiyin di Indonesia ini, para murabbi-murabbi ini, da'i yang memiliki pesantren, nah, untuk bertemu dan membahas, untuk disepakati permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan ke masyayikh. Nah, pada waktu itu sekali lagi Dzulqarnain dengan gampang dan enteng menyatakan, kalau masalah itu sudah ada fatwa dari Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan. Nah, sudah ada fatwa katanya. Tentang apa itu? Abu Kasya? Hah? Tentang sekolah, madrasah. Ujian bersama apa? Nah, demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah. Begitu enteng dia menyatakan sudah ada fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Akhirnya Asatidah-asatidah ini tadi yang sekedar percaya kepada Dzulqarnain, naam, berpegang dengannya. Tidak ada lagi upaya, ya karena sudah percaya dengan Dzulqarnain. Itu benar fatwa dari Syekh Shalih Fauzan. Padahal permasalahannya yang dibahas lain, yang dinukilkan dari fatwa Syekh Shalih Fauzan, perkaranya juga lain, berbeda. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din azakumullah, di antara perwujudan takwa Allah adalah upaya untuk menegakkan, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat-sahabatnya dalam segala aspek Islam ini. Dalam segala aspek kehidupan kaum muslimin wal muslimat, hendaklah seluruhnya kita mencocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwani fi din azzakumullah. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan antum sekalian. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.